والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada akhir pertemuan yang lalu masih tentang perintah untuk seorang muslim mentaati pemerintahnya, perintah untuk seorang muslim menghormati mereka, dan larangan untuk mencela atau menghina mereka. Terakhir yang Nawawi bawakan hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahana sultan ahanahu Allah, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fil bab ahaditsu katsira fi sahih wa qad sabaqa ba'daha fi abwab. Dari hadis Abu Bakrah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghina seorang pemimpin, maka Allah akan hinakan dia. Hadis Tirmidzi, dan beliau katakan hadis hasan. Kata Tirmidzi dalam bab ini, yakni larangan mencela dan menghina pemerintah, banyak hadis-hadis lain yang semakna dengan ini, sebagiannya di Bukhari, di Muslim, dan sebagian hadis-hadis itu telah tersebutkan dalam bab-bab yang sebelum ini. Artinya perkara ini ma'ruf di dalam sunnah, bahkan menjadi ijma' kesepakatan a'immah, para imam dan ulama Islam, sehingga tidak luput satu kitab pun dari kitab-kitab akidah dan usuluddin, pokok-pokok agama, kecuali pasti akan menyebutkan pembahasan tentang ini, menunjukkan itu perkara yang disepakati. Dan para imam dari yang terdahulu maupun yang belakangan sampai masa ini pasti akan menjelaskan pokok yang sangat penting ini. Tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan di kalangan ahlus sunnah dalam bab ini. Kewajiban memuliakan pemerintah dan menghormati mereka, memuliakan mereka. Makanya dalam hadis Rasul mengancam siapapun yang menghina pemerintah, maka Allah yang akan menghinakan dia, balasan yang setimpal sejenis dengan perbuatan dia, sama. Sebagaimana dia menghina, maka Allah yang membalas menghina dia. Berat dan besar hukumannya, karena dia seharusnya diwajibkan untuk menghormati, diwajibkan untuk memuliakan. Ini dia malah menghinakan pemerintahnya, dengan itu dia telah melanggar tuntunan Rasulnya, bahkan dengan itu dia telah menyelisih ajaran Allah SWT dalam banyak ayat Quran. Maka Allah yang menghina dia. Seorang hamba jika dihina oleh Allah, dari mana dia berharap kemuliaan? Kalau Allah sudah menghinakan dia, kemana dia akan mencari kemuliaan? Wal'iyadzu billah, Rabbul Alamin telah menghinakan dia. Dan ini ancaman berat, ancaman besar bagi penghina dan yang melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada pemimpinnya, baik itu dengan kata-kata celaan ataupun dengan tulisan dia sebarkan di mass media, di Facebook, di Twitter, di apapun namanya. Nah, tertulis dengan dijadikan pemerintah, baik itu sosok pemimpinnya atau keputusan dan hukum-hukumnya dijadikan bahan ledekan dan bahan tertawaan. Pemerintah begini, itu lihat masa mereka begini, presiden kita ini begini, kurus, krempeng, jelek, ini itu, dengan bentuk apapun. Dengan itu dia telah menghinakan pemerintahnya. Pemerintah mengambil ketetapan demikian, hukum yang mereka ambil begini dan begitu, sehingga orang menjatuhkan wibawa dan kehormatan penguasa tersebut. Ahanahullah. Dengan itu dia telah menghinakan, dan bersiap-siaplah dengan itu Allah akan menghinakan dia. Baik terang-terangan dia menghinakan pemerintahnya di depan umum, depan halayak ramai, ataupun itu dia sampaikan secara sembunyi-sembunyi, hanya beberapa orang yang mendengar atau mengetahui penghinaan itu darinya. Semua ini ancaman dan larangan keras yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada umatnya. Oleh sebab itu, perkara yang perlu selalu diingat ada dua mungkin yang terkait masalah ini. Yang pertama, bahwa tidak ada orang yang ingin urusannya diobok-obok oleh orang lain, apalagi dengan cara yang tidak terhormat. Tidak ada orang yang mau urusannya, apalagi itu kepemimpinannya, diatur dan dicampur tangani, diintervensi oleh orang lain, apalagi dengan cara yang tidak adab, tidak berakhlak. Kembalikan saja pada dirimu masing-masing dari kita punya keluarga, ya. Kamu sebagai suami atau sebagai bapak, kamu dalam kepemimpinanmu yang sangat kecil, sebatas genteng yang ada di rumahmu, yaitu kekuasaanmu, kamu sebagai suami atau bapak. Ini ada pengumuman dari takmir mobil atau entah motor ini yang nomornya N1149DC dengan N85855AC menghalangi jalan, tolong dikondisikan kendaraannya. Naam. Kembali kepada tadi, kamu dengan kekuasaanmu, apa mau kamu orang intervensi urusanmu? Misalnya, Orang datang ke kamu mengatai, kamu kepala rumah tangga enggak pecus, kamu tipe bapak yang enggak tanggung jawab. Lihat itu anakmu, main kesana kemari kotor, beletokan, banyak debunya, banyak ledoknya, banyak lumpur, banyak kotoran, banyak ini itu, ingusan. Gimana kamu bapak enggak tanggung jawab, bapak apa kamu ini? Itu istrimu lihat, begini, begini, suami apa kamu ini? Begini, begini. Mau kamu? Ini urusan rumah tangga kamu sendiri, ada orang intervensi, kamu enggak terima. Dan tidak akan ada orang mau terima. Marah, bisa-bisa berkelahi. Apa urusanmu? Ikut-ikut campur urusan orang lain. Nah, itu sekup kecil sebatas rumahmu. Orang gak akan mau terima ada pihak intervensi menghina dia, menuding-nuding dia, mengata-ngatai dia begini. Cara-cara yang gak beradab, gak berakhlak. Sekarang bayangkan kalau kekuasaan itu jauh lebih besar, bukan sekedar rumah, kota, provinsi, pulau, bahkan negara besar. Siapa yang mau kemudian kekuasaannya lebih tinggi, lebih besar, kemudian dengan seenaknya orang mau intervensi, presiden begini, gubernur begitu, wali kota begini, wah begini mereka salah, ini mereka zalim, mereka begini. Siapa yang mau? Kembalikan dirimu sendiri, kamu saja gak mau. Satu. Maka di mana letak keadilan dan sikap objektif yang ada pada dirimu? Yang kedua, tidak semua orang bisa didengar dan ditaati, berpengaruh ucapannya. Ini terambil dari hadis Dajjal. Dajjal ma'ruf na'udzubillah min dalik min syarrihi. Al-Muhim, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal, tentang kejahatannya, fitnahnya, beberapa para sahabat keluar mendengar ini itu, mereka kira Dajjal keluar, mereka mau hadapi. Begitu mereka kembali, kata Rasulullah SAW, iyyakun hu falan yusallat alaikum. Jika memang benar itu Dajjal yang kalian kira, maka gak akan bisa dikuasakan atas kalian. Artinya kalian gak akan mampu, gak akan bisa menghadapi Dajjal kalau itu memang benar Dajjal. Kenapa? Karena telah ditentukan yang punya pengaruh dan bermanfaat bisa menghalang Dajjal, bisa membunuh Dajjal hanya Isa. Artinya tidak semua orang bisa menghadapi Dajjal, tidak semua orang bisa membunuh Dajjal, hanya Isa alaihi salam di akhir zaman. Maka kaidah ini penting. Tidak semua orang punya wewenang, punya pengaruh untuk didengar nasihatnya, dipatuhi kata-katanya. Enggak semua orang. Falan yusallat alaikum. Enggak semua orang bisa bicara. Mungkin masing-masing ingin baik dalam tanda kutip, kalau memang betul itu yang ada pada dirinya dan hanya Allah yang maha tahu apa yang dia inginkan. Melihat penguasanya zalim, pemimpinnya begini dan begitu, dia ingin ingkar mungkar, dia ingin bernasehat, dia ingin, kamu ini siapa? Kalaupun kamu berbicara, apa didengar omonganmu? Apa ada pengaruhnya, ada bobotnya? Berkaca, bercermin siapa dirimu? Gak didengar kamu bicara, gak ada nilainya pembicaraanmu. Karena bukan wewenang kamu dalam hal ini memang. Gak semua orang bisa. Ada orang-orang tertentu yang memang pengaruh, kata-katanya berpengaruh, bermanfaat. Jika dia berkata begini, menasehati, ini gak boleh, ini haram, ini begini, tinggalkan, seharusnya begini-begini. Si penguasa mendengar itu taat, mau insaf, mau berubah, mau membenahi dan seterusnya. Dan itu gak semua orang bisa. Gak semua orang, kalau gak kan kacau. Semua ingin bicara, semua ingin ngeritik, semua ingin ngatur. Rusak negara kalau seperti itu. Ada tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu yang punya pengaruh, didengar perkataannya. Maka dua permasalahan tersebut perlu diingat oleh setiap muslim, karena demikian bimbingan Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab ke-81, An-nahyu an su'alil imarah wa ikhtiyar tarkil wilayat idza lam yata'ayyan 'alaihi au tad'u hajatun ilaih. Bab larangan orang minta kepemimpinan, berambisi untuk dirinya yang dipilih, mencalonkan diri sebagai kandidat, sebagai pemimpin. Ikhtiar tarkul wilayah, hendaknya yang diambil, dipilih oleh seorang mukmin adalah meninggalkan kepemimpinan, lari, takut dari tanggung jawabnya di dunia maupun akhirat. Terutama jika itu tidak menjadi kewajiban bagi dia, atau memang tidak ada hajat, tidak ada perlunya dia melakukan perkara tersebut. Bab ini dijelaskan atau dibawakan oleh Nawawi rahimahullah, artinya itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim untuk tidak ambisius terhadap kekuasaan, kepemimpinan, tidak berusaha sekuat tenaganya mengeluarkan dana, harta besar untuk mendapati kekuasaan itu. Dan kekuasaan dunia syarat dengan harta benda, sudah menjadi rahasia umum bagi yang berambisi dan ingin mendapatinya. Ya, tentunya akan keluar biaya besar, dibutuhkan dana yang luar biasa mereka belanjakan untuk mendapati kekuasaan itu. Semua ini karena tanggung jawab dan amanat besar yang belum tentu dia bisa mengembannya. Dosa yang sangat berat akan dia pikul. Selain orang kalau berambisi pada sesuatu dan berupaya mendapatinya dengan segala cara, tidak akan mendapat taufik dari Allah. Dia akan dipasrahkan pada dirinya sendiri. Selain orang yang seperti itu, tempat su'udzon dan tuhma, tempat pantas kalau orang berburuk sangka padanya dan tertuduh, ngapain fulan ambisi sekali kepada kekuasaan, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Makanya syariat mengajarkan untuk semua itu dihindari dan ditinggalkan. Nawawi membawakan dalam bab ayat 83 Al-Qasas, firman Allah, tilkad darul akhirah Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kata Allah, kampung akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini, tidak pula menginginkan kerusakan, dan akibah kebaikan pada akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini Allah sebutkan di ayat 83 setelah Allah kisahkan tentang Qarun dan kesombongannya, kecongkaannya dengan harta benda yang menumpuk, perhiasan dunia yang bergelimang yang ada padanya, dan seperti apa akhir perjalanan Qarun. Allah kisahkan semua itu di ayat-ayat sebelum ini. Orang-orang yang berilmu telah mengingatkan, thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha. Pahala Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan dia beramal saleh. Allah sebutkan itu dimulai di Al-Qasas ayat 76 terus ke bawah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun semula dari kaum Musa, tapi kemudian dia zalim, melampaui batas. Allah sebutkan kekayaan yang Allah berikan padanya, sampai kemudian dia melampaui batas, lupa, hingga dia katakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini aku dapati karena pengetahuanku, karena keahlianku. Ini akan dia lalai sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketika di ayat 79 Allah katakan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laitalana mithla ma utiya qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Ketika Qarun keluar dengan perhiasannya, orang-orang yang lalai dengan akhirat hanya menginginkan dunia, mereka berkata seandainya saja kita mendapati seperti yang dimiliki oleh Qarun, sungguh dia punya bagian banyak. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shaliha wa la yulaqaha illa as-sabirun. Orang yang berilmu mengingatkan, celaka kalian, ingatlah pahala Allah jauh lebih baik bagi yang beriman dan beramal saleh, dan itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardha. Maka kami tenggelamkan Qarun dan tempat tinggalnya, ditelan oleh bumi. Famakana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa makana minal muntasirin. Tidak satu pun yang bisa menolongnya, tidak satu pun ada yang bisa menyelamatkannya. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula annahu manna amannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Yang kemarin berharap bisa mendapat dan memiliki seperti yang dimiliki Qarun, sekarang menyesal setelah melihat azab dan apa yang menimpa Qarun. Kalau bukan karena Allah selamatkan kita, kita pun akan ditenggelamkan seperti Qarun. Baru setelah itu Allah sebutkan ayat ini, tilkal darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, akhirat itu yang Allah kabarkan di dalam Quran, yang Rasulullah SAW kabarkan di dalam sunnah, bagaimana surga, bagaimana kenikmatan-kenikmatannya, kehidupan akhirat. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, wala fasada, tidak pula menginginkan kerusakan, yaitu kemaksiatan, kedzaliman di muka bumi. Tidak menginginkan kesombongan di muka bumi atas hamba Allah yang lain. Disebutkan ayat ini untuk mengingatkan mukminin bahwa orang-orang yang mengharapkan akhirat dan Allah beri taufik kepada mereka untuk itu, nas'alullah min fadli, akan pasti mengarahkan semangatnya, ambisinya, kesibukannya hanya kepada Allah, hanya untuk akhiratnya. Sehingga karenanya di dunia kepada yang lain mereka tawadhu, tidak ingin congkak, tidak ingin merasa lebih dari orang lain, gampang tunduk kepada al-haq, mudah nurut dengan nasihat, mudah mengikuti ilmu dan amal saleh, dan karenanya kebahagiaan, ilmu dan amal membuat kebahagiaan dia di dunia dan akhirat. Disebutkan ayat ini oleh Nawawi rahimahullah karena seringnya kebanyakan orang yang ambisi dan mencari kepemimpinan, seringnya kesombongan yang ada padanya, ulu wal fasad, dan kerusakan maksiat itu ada bersamanya. Kenapa? Karena kekuasaan itu memberi potensi dan peluang bagi dia untuk melakukan semua itu. Bagaimana tidak? Dengan kepemimpinan itu dia di atas orang lain. Perkataan dia, aturan-aturan dia mau tidak mau harus dijalani, ditaati oleh orang. Karena dia sebagai pemimpin, apa yang dia mau pasti terlaksana, dia punya kekuasaan. Begini, begitu, ini harus begini, ini gak boleh begini. Orang tidak punya kuasa untuk menolak dan apalagi menentang ketetapan dan perintah-perintahnya. Karenanya banyak orang berlomba dan berambisi untuk mengejar kekuasaan itu. Nah, karena dengannya, dengan kekuasaan, dia tinggi dan keputusan-keputusan dia kuat, berpengaruh dan berjalan. Kalau dia gak jadi penguasa gak bisa. Dia ingin merubah begini, dia ingin merubah itu, dia ingin begini, dia ingin begitu. Sementara dia gak mau, siapa yang mau dengar? Siapa yang mau menjalankan? Oh, dia bukan pemimpin. Tapi begitu dia jadi pemimpin, ya semaunya sudah. Dia mau merubah ini, mau merubah itu, bawahannya tinggal mengerjakan. Ya ini keputusan, ini perintah dari bapak, dari fulan dan fulan yang punya jabatan. Maka ini dari kejelian Nawawi rahimahullah, setelah pada bab sebelumnya beliau ingatkan ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan wajib taat kepada mereka, pada pemimpin. Wajibnya kita hormat dan memuliakan mereka, haramnya kita menghinakan mereka, haramnya kita menentang dan melawan mereka. Dalam bab ini sekarang yang diingatkan pemimpinnya, kalau tadi lebih kepada rakyat yang dibawa. Maka sekarang giliran nasihat itu ditujukan kepada pemimpin atau yang menginginkan kepemimpinan itu. Bahwa orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang bertakwa tidak akan berambisi terhadap kepemimpinan. Karena itu kesombongan, ulu, keumumannya. Tentunya tidak semuanya, tapi keumumannya banyak dari mereka seperti tadi. Wal fasad dan kerusakan, maksiat. Ya, karena kekuasaan ada di tangannya. Dia bisa semena-mena, dia bisa melakukan kedzaliman. Kalau dia enggak menjadi pemimpin, enggak bisa melakukan itu, enggak punya kekuasaan. Tapi kalau sudah punya kekuasaan, dia bisa mau merebut hak orang, mau ini, mau itu, mendolimi. Makanya fasad. Dan itu bukan sifat orang-orang yang menginginkan keselamatan di akhiratnya. Di dalam bab Nawawi bawakan hadis Abu Sa'id rahimahullah, Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala li Rasulullah sallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, Rasul nasihatkan padanya, jangan kamu minta kepemimpinan, kekuasaan, jangan kamu minta. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Kalau kamu diberi kekuasaan itu tanpa kamu minta, tanpa kamu cari, kamu akan dibantu oleh Allah. I'ana. Kamu akan ditolong sehingga kepemimpinanmu baik. Kamu dicintai Allah, diridhoi, dicintai rakyatmu, bawahanmu. Wa in u'titaha an mas'alah wukilta ilaiha. Tapi kalau kepemimpinan itu kamu dapati karena permintaan darimu, karena ambisi kamu cari, nah, maka kamu dipasrahkan padanya. Allah enggak mau bantu kamu. Kamu tidak diberi taufik. Wa idza halafta ala yamin faraita ghairaha khairan minha fa'til ladhi huwa khair wa kafir an yamini. Kemudian Rasul katakan, kalau kamu bersumpah, ini permasalahan lain dalam satu konteks hadis, kemudian kamu lihat yang selainnya yang kamu sumpahi itu lebih baik, maka lakukan yang lebih baik, langgar sumpahmu, lakukan yang lebih baik dan bayar kafarohnya. Hadis disepakati oleh Bukhari, Muslim. Hadis Abdurrahman bin Samurah tentang larangan untuk orang itu minta kepemimpinan secara umum, bentuk kepemimpinan apapun, menjadi amir, wali kepada orang, baik kepemimpinan besar, presiden, raja, khalifah, atau yang bawah-bawahnya. Bahkan dalam hadis yang akan datang, hadis Abu Dzar, Rasul ingatkan dia, la ta'muranna 'ala itsnain, bahkan di atas dua orang pun jangan kamu memimpin. Jangan kamu memimpin dua orang. Dua orang saja jangan kamu pimpin, apalagi yang lebih banyak. Makanya dalam hadis ini para ulama menyebutkan larangan pula dan celaan orang minta untuk dinaikkan pangkat dan jabatannya. Minta dan ambisi. Ada ambisi, ada usaha. Dia mungkin sekarang di bagian apa gitu. Dia berusaha bagaimana bisa naik level, bisa naik jenjang sehingga di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya bisa jadi kepala bagian, bisa jadi apa namanya, manajer, bisa jadi ini, naik tingkat jabatan dia dalam satu perusahaan atau lingkungan kerja dia, masuk dalam hadis ini. Karena dengan itu semakin besar tanggung jawab dia, yang dia dapati kedudukan itu dengan permintaan, dengan ambisi, dengan usaha. Bukannya dipasrahkan kepada dia, bukannya diamanatkan padanya karena orang melihat skill dia bagus, kerja kinerja dia baik dan seterusnya. Bukan karena itu, tapi dia yang memang ambisi untuk mendapatinya dengan cara ini dan itu. Semua itu masuk dalam larangan Rasulullah ini. La tas'alil imarah. Jangan kamu minta kekuasaan. Jam berapa Isya? Kurang 6 menit. Diingatkan kalau sudah masuk. Kata Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini mengandung banyak faidah ilmiah, antara lain dibencinya orang yang meminta kepemimpinan tadi dalam bentuk apapun, kecil ataupun besar, bahkan dalam skup yang terbatas seperti tadi di perusahaan dia minta jabatan, dia minta bagian apa yang lebih tinggi. Nah, dan disebutkan ta'lil dari larangan ini bahwa dengan permintaan dan ambisi itu dia tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan dibantu. Kalau sudah tidak dibantu oleh Allah, dia enggak akan bisa menjalankan amanat dan tugas dengan baik. Dipasrahkan pada dirinya sendiri. Seorang hamba yang dipasrahkan pada dirinya sendiri, Allah enggak akan bantu, hanya kerugian dan kerusakan yang akan dia peroleh dan dia perbuat. Padahal dalam hadis Rasul katakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau pasrahkan diriku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Karena seorang hamba enggak bisa lepas dari Allah, Rabb-nya. Butuh bantuan, butuh taufik, butuh pertolongan dalam setiap kejapan matanya. Sementara ini, kalau kekuasaan itu dia peroleh karena ambisi dan permintaan dia, na'udzubillah, Allah berlepas diri darinya, Allah enggak bantu. Dan kalau dia sudah tidak mencukupi untuk memegang amanat tanggung jawab kekuasaan itu, tentunya kerusakan dan kerugian serta kejelekan yang terjadi. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain menyebutkan, inna lanuwalli hadzal amr man talabahu aw harisa alaih. Kami enggak akan berikan urusan ini, yakni kekuasaan, kepemimpinan, kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi untuk mendapatinya. Pingin dia dipilih, mencalonkan diri jadi kandidat supaya jadi pemimpin ini, pemimpin itu dalam tingkatan kepemimpinan yang berbeda-beda. Ini disebutkan ini karena sebagian orang datang ke Rasulullah menawarkan diri, minta, ya Rasulullah jadikan aku sebagai pemimpin untuk memimpin kota ini atau kota itu, negeri sini, negeri situ. Maka Rasulullah katakan ini, urusan ini gak akan kita percayakan kepada orang yang minta atau berambisi untuk mendapatinya. Dengan demikian, hanya mafdorot dan mafsadah, kerusakan dan mafdorot yang akan timbul ketika seseorang itu memperoleh atau mendapati kekuasaan atas permintaan dirinya, atau kemudian justru ambisi besar yang dia lakukan untuk memperolehnya. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan, dan ini nasihat berharga, kalau saja orang mau objektif, mau insaf pada dirinya, la tas'alil imarah, wahai Abdurrahman, jangan sekali-kali kamu minta kepemimpinan, jangan kamu cari, jangan kamu minta. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.